بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita kembali berkumpul, kita bisa bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dapat mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Upaya kita dengan mengeluarkan kuota, meluangkan waktu diganjar oleh Allah dengan pahala yang berlimpah, dan ibadah yang kita atau ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rafi'i. Kemarin nggak kelihatan Pak Rofi itu hari Senin. Mudah-mudahan sehat terus Pak Rofi ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah masuk bab baru, yaitu bab sholat Jumat gitu. Jadi ternyata jamak sholat itu sudah selesai di pertemuan sebelumnya. Nah, artinya ada beberapa hal yang mesti kita review Ahlan Ustaz Zulkifli, bahwa ternyata jamak sholat itu dalam pandangan Asy-Syafi'iyah gitu ya, itu dibolehkan untuk orang yang safar, kedua orang yang sakit, yang ketiga untuk orang yang punya hajat, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad pernah menjamak sholat di Madinah min ghairi khaufin wala matorin, tanpa ada peperangan, tanpa ada ketakutan, tanpa ada hujan. Kemudian tanpa ini ditakwil oleh ulama bahwa ini maksudnya untuk kebutuhan berdasarkan apa yang disebutkan oleh Sayyidina Ibn Abbas. Komentarnya Sayyidina Ibn Abbas kepada hadis tadi bahwa Nabi Muhammad menjamak sholatnya tanpa hujan, tanpa ketakutan, tanpa perang begitu, itu sebabnya min li'alla yuhrija ummatahu, agar tidak memberatkan umatnya. Kalau dikatakan tidak memberatkan umat, maka ada keberatan yang terjadi ketika dia harus sholat di waktunya masing-masing. Nah, maka itu, karena itu kata ulama, ini sebab boleh jamak yaitu kebutuhan yang memberatkan dia. Ada kebutuhan yang kalau dia sholat dia terjadi terulang begitu, maka itulah ini yang disebut dengan istilah darurat. Darurat itu kan sesuatu yang mendatangkan keberatan dan sifatnya insidental, tidak terduga. Maka sesuatu yang sifatnya berat tapi datangnya bisa diduga begitu, maka nggak masuk dalam kategori darurat gitu. Jadi kalau kita simpulkan, pertama safar orang boleh jamak, kedua yaitu sakit, ketiga darurat, keempat wahal yang disebutkan dalam hal yang tadi gitu. Sebenarnya satu lagi wahal itu yang disebutkan oleh Imam Al-Qadi Husain di ujung penjelasan. Bukan Al-Qadi Husain tapi Al-Khattabi. Al-Wahal itu lumpur. Hujan, sakit, darurat, wahal. Tapi wahal kita nggak masukin lah ya. Wahal itu kan sama aja kayak hujan. Yang kelima itu sebenarnya Arafah. Wukuf di padang Arafah. Karena kalau dikatakan safar boleh haji, orang yang haji di Indonesia tuh nyampe Ka'bah, nyampe Masjidil Haram atau nyampe Madinah tuh udah bukan safar lagi. Karena dia sudah berniat mukim lebih dari 3 hari begitu. Maka yang tepat tuh alasan boleh jamak di Padang Arafah ya karena dia wukuf, karena dia orang yang wukuf. Hatta orang-orang Mekah yang sedang haji dan kedapatan kecepatan wukuf di Padang Arafah, dia kan bukan safar karena jarak dari rumah mungkin ke Arafah cuma sekian kilometer. Nah, maka statusnya tetap boleh jamak karena ketentuan Arafah ya begitu. Zuhur asar jamak, maghrib isya juga di jamak begitu. Ahlan. Maulana Malik. Ustaz Amir, Ustaz Afif. Pak Rafi, iya kemarin bolos. Pak Rafi kemarin bolos. Sekarang kudunya disetrap. Pak Jagat, Waalaikumsalam. Putus-putus ya? Tapi sekarang bagus gak Ustaz? Pak Iwan. Kalau putus-putus lagi bilangin, Pip. Suaranya bagus. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah dari kitab Kifayatul Akhyar. Ya, kalau putus-putus bilangin. Tapi kalau saya lihat nih ininya bagus nih. Jadi saya ngukur bagus enggak bagus tuh detiknya tuh jalannya benar gitu. 17, 18, 19 gitu. Kalau detiknya longkap-longkap berarti jelek. Jadi ngukur itu di kan ada tulisan live. Di sampingnya ada menitnya. Nah, kalau menit detiknya jalannya bagus berarti benar. Kalau detiknya jalannya enggak benar begitu, dari 33 langsung ke 39, nah berarti putus-putus. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin. Faslun. Wa syara'itu ujubil jum'ati sab'ati asya' al-islam. Faslun, fasal ini. Oh, gambar blur. Iya ya, ini kayaknya koneksinya. Tapi enggak apa-apa ya. Sudah jelas, alhamdulillah. Faslun, fasal ini membahas wa syara'itu wujubil jum'ati, syarat wajib jum'at. Jadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib itu syarat yang kalau itu terpenuhi, maka dia wajib sholat. Tapi kalau syarat sah itu after syarat wajib. Orang udah wajib sholat, maka untuk dikatakan sholatnya sah, kuasai atau penuhi syarat sah. Jadi syarat wajib sama syarat sah beda. Jadi syarat wajib itu syarat yang membuat dia wajib sholat. Tapi ketika dia sudah wajib sholat Jumat, untuk dikatakan sah Jumatannya, begitu, maka itu yang berlaku adalah syarat sah Jumat. Begitu. Jadi sekarang syarat wajib Jumat dulu. Wa syara'itu wujubil Jum'ati, syarat wajib Jumat. Seperti syarat wajib sholat lima waktu. Katakanlah syarat wajib lima waktu kan Islam, balik, berakal, bebas dari haid, kan itu. Dia wajib sholat. Tapi syarat sahnya adalah menghadap kiblat. Dia udah balik, udah berakal, udah mukallaf, udah wajib sholat. Untuk dikatakan sah apa? Ya dia harus menghadap kiblat, itu syarat sahnya. Nutup aurat, tapi syarat wajibnya beda lagi kan gitu. Wa syarat itu wujubil jum'ati, dan syarat wajibnya sholat Jum'at, sab'ati asya, ada tujuh perkara. Yang pertama al-Islam. Kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu, al-Jum'atu laha syurut. Jum'at itu ada syarat-syaratnya bi'tibaril wujub. Jum'at itu punya syarat bi'tibaril wujub dari segi kewajiban Jum'at itu sendiri. Wa syurutun, dan banyak syarat juga bi'tibaril sihatil fi'li, dari sisi keabsahan ibadah tersebut. Itu yang disebut dengan istilah syarat sah. Jadi syarat wajib ya ada, syarat sahnya juga ada. Wa sayati dzalika insyaallah taala. Nah, kalau syarat sahnya ntar akan datang penjelasan itu insyaallah. Wa sumiyatil jum'atu jum'atan, dinamakan Jumat itu Jumat, lijtima'in nas, karena itu juga karena lijtima. Jumat itu kan artinya berkumpul. Kenapa dikatakan Jumat? Lijtima'in nas, karena berkumpulnya manusia fiha, di hari itu. Di hari itu kan berkumpul tuh semua orang. Au lima jumi'a fiha minal khair, atau dikatakan Jumat lima jumi'a, karena di dalamnya dikumpulkan atau terkumpul fiha di hari tersebut minal khairi, banyak kebaikan. Jadi penamaan Jumat itu sebabnya banyak ya, bukan cuma dua ini ya. Salah satu yang masyhur juga yang disebutkan dalam kitab tafsir, karena hari Jumat itu adalah hari di mana tanahnya Nabi Adam itu dikumpulin. Gitu. Jadi untuk menciptakan Sayyidina Adam alaihissalam, Allah mengumpulkan tanah dari setiap benua yang berbeda. Kan begitu. Yang merah, yang kuning, yang oranye, yang coklat, dikumpulin semuanya itu di hari Jumat. Dikatakan demikian. Jadi banyak versinya. Tapi kalau kata Imam Taqiyuddin al-Isni, lima innasi fiha, karena manusia berkumpul di hari Jumat untuk sholat Jumat, au lima jumi'a fiha minal khair, atau karena sebab terkumpulnya banyak kebaikan di dalam hari Jumat. Kebaikannya banyak ya. Jadi matahari terbit paling baik itu kan mataharinya terbit hari Jumat. Di dalamnya ada ibadah sholat Jumat. Kemudian doa mustajab hari Jumatnya banyak. Doa mustajab di hari Jumat itu banyak. Pertama antara dua azan, kedua antara dua khutbah, ketiga di menjelang maghrib, habis asar sampai menjelang maghrib sekian menit itu kan waktu mustajabnya banyak. Gitu. Kemudian orang kalau datang Jumatan dia pakai wewangian dapat pahala. Duduk dengerin khutbah hapus dosa, kan begitu. Paham nggak paham apa khatib ngomong, dia tetap dapat pahala gitu. Kebaikannya banyak. Wal aslu fi wujubiha, dan dalil kewajibannya salat Jumat, al-kitab wan sunnah, yaitu Al-Qur'an dan juga sunnah. Wa ijma'ul ummati, dan kesepakatan seluruh umat. Jadi beberapa ulama mengistilahkan ijma' itu ada ijma' doang, tapi kadang juga disebut dengan ijma'ul ummah. Kalau disebut ijma' doang, biasanya yang ijma' itu ya ulama-ulamanya gitu. Artinya yang tahu bahwa ini masalah, hukum masalahnya cuma ulama. Tapi kalau disebut ijma'ul ummah, kesepakatan umat, berarti tentang hal ini yang bodoh, yang pintar sama-sama tahu gitu. Dan kewajiban sholat Jumat itu memang diketahui oleh seluruh umat Islam, baik dia pintar apa bego. Baik dia tidak mengerti, maksudnya baik dia tidak terpelajar atau dia terpelajar. Maka itulah yang disebut dengan istilah ma'lum minad-dini bid-darurah. Sesuatu yang diketahui daripada agama ini bid-darurah, tanpa harus belajar. Gitu. Kewajiban sholat itu wajib diketahui, artinya orang tahu tanpa harus belajar. Karena selama sehari, lima kali dia dengar azan, dia lihat orang datang ke masjid, kan begitu. Dia lihat orang mengerjakan sholat, bahkan bukan cuma muslim, non-muslim pun tahu kalau sholat Jumat itu kewajiban, keharusan. Itu apa bahasanya, kalau bahasa Inggrisnya, duty. Duty kalau tulisannya, duty untuk orang muslim. Maka sesuatu yang ma'lum minad dini bid-darurah, sesuatu yang harus diketahui dari agama tanpa harus belajar itu, mengingkarinya adalah kekafiran. Ya tentu diminta taubat dulu. Mengingkarinya adalah kekafiran. Itu mengingkari kewajibannya, bukan tidak mengerjakan, tapi mengingkari kewajiban. Mengingkari kewajiban zakat, makanya ketika zaman Sayyidina Abu Bakar, orang yang mengingkari kewajiban zakat kan diperangi, kan itu. Makanya ada qital al-murtaddin istilahnya. Malah istilahnya qital al-murtaddin. Peperangan terhadap orang murtad gara-gara mengingkari kewajiban zakat, kan begitu. Itu namanya ma'lum minad-dini bid-darurah. Qala ta'ala, dalilnya qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati, kalau kalian dipanggil untuk melaksanakan salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kepada zikir kepada Allah. Surat Al-Jum'at. Surat Al-Jum'ah ayat 9. Ini biasa dibaca. Beberapa imam biasa baca ini kalau hari Jum'at begitu. Hari Jum'at apa namanya? Salat Jum'at maksudnya. Cuman yang paling bagus surat Jum'at ini dibacanya waktu subuh, kan gitu. Waktu subuh Jum'at. Wa fi sahih Muslim, dan dalam kitab sahih Muslim, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hamamtu, aku udah pengen banget, an amuru rajulan, untuk nyuruh seseorang, fayusalli bin nas, aku udah pengen banget nyuruh orang sholat jadi imam, biarin dia jadi imam. Tsumma uharriku ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ati buyutahum. Kemudian saya nyari orang-orang yang enggak sholat Jumat, saya bakar rumahnya gitu. Itu ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatakhallafuna, bagi orang yang ala rijalin, orang-orang yatakhallafun yang tidak datang, yang tidak mengerjakan 'anil jum'ati untuk sholat Jumat, buyutahum, rumah mereka. Jadi mau dibakar. Walaupun kemudian dikatakan oleh Sayyidina Imam Nawawi bahwa ini ancaman ini sifatnya duniawi tapi tidak dikerjakan gitu. Ancaman ini sifatnya duniawi maka tidak dikerjakan, maka itu menghukumi kekafiran bagi orang yang tidak sholat Jumat, itu sesuatu yang tidak disepakati. Kan kalau dibakar kan berarti mati itu orang yang di dalamnya. Hukuman mati itu kan hanya untuk hal-hal yang sifatnya fundamental dalam syariat. Maka itu ini hanya ancaman duniawi tapi tidak dikerjakan. Berarti ya, ini tidak menunjukkan kekafiran orang yang meninggalkan Jumat. Wafiri, karena ada anggapan kan orang kalau ninggalin 3 kali Jumat kafir. Memang ada hadisnya, cuman memang bukan hadis itu mauquf sebenarnya. Tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW, tapi itu hadisnya mauquf. Ya, diperdebatkan, memang beberapa ulama mengatakan marfu ke Nabi Muhammad SAW. Man taraka salasa jum'ain, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tahawunan sambil meremehkan kewajiban Jumat tersebut, an faqadna badal islamu an faqadna badal islam an dhahri, berarti dia telah melemparkan Islam dari punggungnya. Jadi maksudnya dia membebaskan punggung bebannya itu dari keislaman, maksudnya keluar dari Islam. Padahal sebagian ulama menyebut artinya bukan seperti itu, karena dikumpulkan dari banyak hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat berturut-turut tanpa ada sebab, tahawunan sambil menyepelekan, artinya nah Jumatan doang. Itu banyak tuh orang Islam tuh. Orang-orang yang nongkrong di parkiran tuh. Kan iya nongkrong aja gitu. Tahawunan, nah tahawunan tuh mesti ini. Tahawunan tuh min uzrin, karena ada sebabnya. Tahawunan, kalau karena kerjaan yang mana dia adalah satu-satunya punggung keluarga di keluarganya begitu ya, maka itu termasuk uzur gitu. Bahkan kalau kita buka Al-Insaf Imam Al-Mardawi, Al-Insaf Imam Al-Mardawi dari kalangan Hambali, orang yang ninggalin Jumat gara-gara nungguin roti takut gosong itu juga boleh. Jadi dia lagi masak nih, kan roti kan jadi makanan pokok dia. Dia nungguin roti. Kalau ditinggal takut gosong, kagak ada yang ngangkat gitu ya. Kalau dia diem di situ dia enggak Jumatan. Nah, dia enggak Jumatan tetap boleh tuh. Karena itu bagian daripada uzur. Itu kan makanan pokok dia gitu. Jadi apa namanya? Gara-gara roti takut gosong. Kalau kita kan enggak gitu ya. Kita di sini punya magicom. Tinggal pencet, tinggalan begitu. Ntar mateng dia beda itu namanya digantiin sendiri. Enggak perlu ketakutan. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jum'ata, pastilah mereka akan berhenti, pastilah suatu kaum akan berhenti dari meninggalkan Jumat, artinya mau berhenti ninggalin Jumat, atau la yakhtimanna Allahu 'ala kulli jum'ah, atau Allah akan menutup hati-hati mereka. Tsumma la yakunanna minal ghafilin, kemudian mereka jadi termasuk atau tergorong orang-orang yang lalai. Jadi kalau terus-terusan ninggalin Jumat silahkan. Mau terus-terus ninggalin Jumat atau mau berhenti. Kalau mau berhenti, alhamdulillah. Artinya maksud berhenti ninggalin Jumat, jadi sholat Jumat. Atau mau terusin sholat Jumat, ya udah, la yakhtimannallahu 'ala qulubihim, Allah akan tutup hati mereka. Karena ditutup hati mereka, maka susah masuk kebaikan. Kalau nasihat kebaikan udah gak masuk, layakunanna minal ghafilin, jadi orang yang lalai. Kalau jadi orang yang lalai, surga emang gak pantas. Surga gak pantas buat orang-orang yang lalai. Layantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jum'ah. Gitu artinya, Fif ya. Ini agak belibet nih ngertiinnya. Pastilah mereka akan berhenti dari meninggalkan sholat Jumat. Atau kalau gak dia mau berhenti, Allah akan tutup hati mereka, kemudian mereka tergolong orang-orang yang lalai. Wa fil hadis, dan dalam hadis yang lain, man taraka thalatha juma'in, siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat tahawunan secara sengaja dan meremehkan, taba'allahu ala qalbih, Allah tutup hatinya. Ini yang dimaksud hadis yang sahihnya ini, maksudnya hadis yang bukan mutawatir, yang masyhur tentang meninggalkan sholat Jumat, Allah tutup hatinya, maka itu tadi dia akan jadi orang yang lalai sepanjang hayatnya. Sebagian ulama mengartikan taba'allahu ala qalbih bitiba'il tambahannya. Dengan Allah stempel hatinya, Allah tutup dengan cover, dengan penutup kemunafikan. Allah stempel hatinya dengan stempel kemunafikan. Gitu. Ninggalin 3 kali Jumat, tahawunan secara sengaja. Sengaja sambil meremehkan. Itu Allah stempel dengan stempel kemunafikan. Jadi yang disepakati oleh ulama riwayat tentang munafik. Sedangkan riwayat dia keluar dari Islam tidak disepakati, begitu ya. Karena kewajiban sholat Jumat sama seperti kewajiban sholat 5 waktu. Dia tidak akan menjadi kafir kecuali kalau dia meninggalkan, kecuali kalau dia mengingkari kewajiban, gitu. Tanya, lu kenapa nggak Jumat? Aduh, malas gua. Gitu. Kenapa malas? Berkali-kali Jumat sendal hilang mulu, gitu. Tapi lu tahu Jumatan wajib? Tahu, begitu. Terus kenapa nggak sholat? Itu tadi capek gue, sendal hilang mulu, gitu. Itu nggak jadi kafir tuh, berarti itu tahawun juga namanya, dosa juga tahawun, itu berpotensi jadi orang munafik, gitu. Tapi kalau ditanya lu kenapa nggak sholat Jumat, males lah, males kenapa? Nah, sholat Jumat kan bukan kewajiban. Wah, bener loh, sholat Jumat bukan kewajiban. Iya. Oh, gue belajar, lu belajar sama siapa? Ya gue membaca-baca aja. Jumatan tuh bukan kewajiban, yang wajib tuh zikir kepada Allah. Wah, itu dia mantap. Itu berpotensi jadi kafir karena mengingkari kewajiban. Dan mengingkari kewajiban ini bukan cuma Jumatan doang, sholat Jumat yang lain dia. Sholat wajib yang lain juga sama. Sholat asar, sholat maghrib, lu nggak sholat maghrib? Ah, males lah. Baju kotor, badan kotor, mandi aja. Mandi, habis mandi sholat maghrib. Nah, males lah. Gitu. Males kenapa? Bertahun-tahun sholat kagak bikin kaya. Emang sholat pun kagak bikin kaya. Yang bikin kaya jualan online kan gitu. Sholat emang gak bikin kaya. Gitu. Gak kafir tuh, dia dosa. Tapi kalau meninggalkan sholatnya, kenapa gak sholat maghrib? Ya. Sholat bahkan kagak wajib. Sholat yang wajib itu zikrullah, zikir kepada Allah. Dan penyakit ini pernah terjadi di beberapa kampus Islam. Dulu ya, tahun-tahun, gak tahu ya sekarang masih ada enggak ya. Dulu kan kita, saya nih masih juga ngikutin perkembangan mahasiswa di kampus-kampus. Ya begitu pemikirannya. Ada pemikiran bahwa sholat 5 waktu itu gak wajib. Karena yang wajib dalam Al-Quran itu cuma zikir. Wah. Saya nggak ngebayang itu dosen yang ngajarin itu, yang bilang sholat nggak wajib sampai seluruh mahasiswanya mengiyakan dan tertarik dengan pendapat itu, gimana ntar hukumannya nanti di akhirat kalau dia nggak tobat, kan gitu. Rawahu Abu Dawud. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud wa Tirmizi dan juga Imam At-Tirmizi bi isnadin hasan dengan sanad yang hasan. Wa An-Nasa'i dan juga Imam An-Nasa'i bi isnadin sahih dengan isnad dengan sanad yang sahih ala syarti Muslim, sesuai dengan syarat sahihnya Imam Muslim. Idza arafta hadza, kalau kalian sudah tahu tentang dalil ini, dalil-dalil kewajiban, fa min syuruti wujubiha al-Islam. Di antara syarat wajibnya sholat Jumat, tadi disebutin ada 7. Yang pertama, al-Islam, yaitu Islam. Lima taqaddama fi kitabi sholah, sebagaimana sudah lewat itu penjelasan tentang syarat wajib Islam fi kitabi sholah, dalam kitab sholat. Qala, kemudian Syekh Taqiyuddin al-Hi, artinya orang Islam wajib. Kalau enggak Islam, ya enggak wajib. Pakai ditegesin gitu. Iya kan, ngeri gitu tuh pemikiran-pemikiran dulu begitu. Gak tahu ya sekarang masih ada apa enggak gitu. Soalnya sekarang gerakan dakwah LDK kampus kan juga udah mulai berkembang begitu ya. Udah mulai berkembang. Qala wal hurriyatu wal bulugu wal aqlu. Yang kedua, ketiga, dan keempat, al-hurriyah pertama, yang kedua merdeka, wal-bulughu dan juga balik, wal-aqlu dan dia berakal. Al-hurriyah merdeka. Jadi orang budak enggak wajib sholat Jumat. Al-hurriyatu wal-bulughu balik, wal-aqlu dan juga berakal. Amma wujubuha, sedangkan kewajiban atau syarat wajibnya sholat Jumat, amma wujubuha sedangkan kewajiban Jumat adal hurri atas orang yang merdeka, al baligi orang yang balig, al aqili orang yang berakal, falil adillatil mutaqaddimati karena sebab dalil-dalil yang sudah lewat pada syarat sahnya salat. Wahtaru, cuman al hurri belum dijelasin karena al hurri cuman kewajiban Jumat kan gitu, merdeka. Salat enggak ada kewajiban apa syarat wajib sholat itu merdeka enggak. Wahtaroza syekhu, kemudian syekh Mabi Suja, ehtaroza itu mengecualikan bil hurri dengan kalimat hur, dengan kalimat merdeka, anil abdi mengecualikan budak, wabil baligi dan juga dengan kalimat balik, dengan orang balik, anis sabi dari anak kecil. Jadi anak kecil belum wajib sholat Jumat. Walaupun biasanya yang paling ramai pas Jumatan itu anak-anak pas Jumatan. Wabil akili dan dengan orang merdeka, dengan kalimat orang merdeka, an gairil akili dari orang yang tidak berakal. Fala tajibul Jum'atu, maka tidak wajib sholat Jumat, an abdin wasabiyin. Tidak wajib sholat Jumat atas orang budak, wasabiyin anak-anak, wa majnunin dan juga orang yang gila. Wa kadzal mughma alaihi, begitu juga orang yang mughma alaihi, orang yang pingsan. Bi khilafis sakran, berbeda orang yang mabok. Kalau yang mabok tetap wajib, artinya ketika dia mabok dia enggak ninggalin, dia ninggalin salat Jumat dia berdosa. Beda sama orang pingsan, ketika pingsan dia enggak salat Jumat enggak dosa. Kenapa enggak dosa? Ya dia enggak wajib salat Jumat. Tapi kenapa orang yang mabuk wajib? Padahal mabuk sama kayak orang pingsan, hilang akal. Karena mabuknya itu muta'addian. Dia adalah orang yang sengaja. Artinya mabuknya disengaja. Dalam arti, dia dirinya sendiri yang menyebabkan dia mabuk. Dia minum-minum. Kan gitu. Normalnya orang mabuk karena dia minum. Gitu. Tapi kalau pingsan kan bukan ikhtiar dia, bukan pilihan dia. Ya dia lagi kerja kemudian kepentok apa tiba-tiba pingsan. Kan dia enggak pengen kepentok gitu. Kan iya. Lagi jalan tiba-tiba ketiban pensil. Masa ketiban pensil pingsan? Ya ketiban pensilnya satu truk gimana enggak pingsan, malah bisa mati tuh. Itu kan bukan pilihan dia lagi jalan mau ketiban truk pensil. Kan gitu. Tapi kalau mabuk tuh ikhtiar dia, pilihan dia, dia ngambil minum. Biasanya ya orang mabuk ya karena dia minum gitu. Dia akhirnya gara-gara hadis, maka karena itu dilakukan sengaja dan itu maksiat, maka maksiat tidak apa istilahnya, tidak memberikan dia pembebasan dari dosa. Dia tetap dosa, maksiat minumnya dosa, ninggalin Jumatnya juga dosa. Ya cuman kan dikecualikan kalau mabuknya dicekokin, kan gitu. Lagi duduk, lagi nyantai, gitu ya. Tiba-tiba minum gitu, gua nggak mau cemen lu, air direjeng dipegangin tangan, ayo minumin wah itu sampai bergelas-gelas akhirnya dia mabuk kan gitu. Iya nih lagi rame nih miras Umar itu kan yang minumnya dosa, yang bawain air dosa, yang nuangin dosa, yang bungkusin dosa. Kan ya, yang melegalisasinya juga dosa gitu. Yang penting kita punya kewajiban udah ngomong gitu. Emang kagak tahu nih Mas, ini ada aja masalah gitu. Ada aja. Tapi di Malaysia tuh miras legal ya. Di Malaysia miras legal. Ya, kita suka yang rame-rame. Di Malaysia miras legal. Maka kalau kita ke supermarket di Malaysia tuh ada space non halal, tidak halal. Di Indonesia juga ada. Saya di Total Buah Segar tuh kan ada space tidak halal. Tapi bukan miras, karena miras belum legal waktu itu. Itu cuman makanan yang mengandung babi. Jadi makanan-makanan mengandung babi itu di beberapa tempat, kayak di mana yang model orang kaya tuh, apa tuh belanjaan orang kaya. Kalau Carrefour kan masih menengah ke bawah. Ada tuh namanya apa gitu tokonya, Range nah gitu, Range Mart tuh ya gitu. Bikin tema tentang miras, insya Allah kapan waktu gitu ya, insya Allah. Karena mas, saya lagi beresin apa namanya serial terurainya Ikatan Pernikahan. Ntar habis itu kita bahas yang lain insya Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu wajibun, Jum'at itu wajib, ala kulli muslimin, bagi orang muslim, illa ala arba'atin, kecuali atas empat orang. Empat orang ini enggak wajib sholat Jumat. Abdun mamlukun, budak yang merdeka. Wa mro'atun, perempuan. Wa sobiyun, anak kecil. Wa marid, dan orang yang sakit. Ruwahu Abu Dawud bi isnadin ala syarati syekhairi. Ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dengan syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa ammal majnun, sedangkan orang gila. Fali adnahu ghairu mukallaf, karena dia orang yang tidak terkena hukum syariat. Ghairu mukallaf. Qala, kemudian dikatakan, ini berarti yang kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Lima, wadzukuroh. Yang kelima, laki-laki. Wasihatu, yang ketujuh, sehat. Wal istiton. Al istiton itu orang yang mukim. Istilahnya beda-beda ya. Raudhatu Thalibin Imam Nawawi itu nyebutnya dengan istilah dengan istilah iqamah, mukim. Mukim doang. Kalau mukim itu, apa namanya? Semua orang mukim. Kita, saya kalau datang ke kantor gitu ya, walaupun itu kantor bukan waton saya, tapi tetap mukim, maka wajib Jumatan. Tapi kalau istiton itu memang agak beda gitu. Ini yang dulu diperdebatkan kan sama kiai pesantren kan. Orang tinggal di Bekasi, kerjanya di Kuningan, Jakarta. Kira-kira wajib Jumat atau enggak? Karena kalau pakai kitab kuning banyak yang nyebutin istiton kan gitu. Ada kalau Imam Nawawi Banten nyebutnya at-tawatun. At-tawatun itu adalah mukimun bibaladil jum'ah. Dia orang yang mukim di kampung yang ada jum'atannya. Kan gitu. Sedangkan kalau dia ke Kuningan, orang Bekasi, Kuningan tuh bukan kampung yang dia mukim di situ. Dia iqamah di situ, agak repot waktu perdebatannya gitu. Maka emang yang paling enak tuh istilahnya bukan istiton, tapi al-iqamah gitu ya. Mukim dia, kalau mukim kan berarti mengeluarkan dia dari status safar. Tapi jadi ini intinya bahwa yang penting bukan musafir kan begitu. Ihtarazna bidzukurati, kami kecualikan dengan laki-laki, anil unusah, bahwa perempuan enggak wajib. Fala tajibul jum'atu 'alal mar'ati, tidak wajib Jumat bagi perempuan, dil haditsil mutaqaddim, karena sebab hadis yang tadi, wali anna fi khurujiha ilal nyah. Ini salah alasannya Imam Taqi dan Ilis, ini tambahan beliau ya. Jadi kenapa perempuan enggak wajib? Pertama karena ada hadisnya tadi. Yang kedua, li'anna fi khurujiha idal jum'ati taklifan laha. Karena kalau dia wajib keluar sholat Jum'at, itu taklifan, itu membebani laha. Jadi beban bagi dia. Gitu. Jadi beban bagi dia. Wa nau'u mukhalatatin birrijal. Dan itu jadi ajang untuk berbaurnya perempuan dengan laki-laki, mercampurnya perempuan dengan laki-laki. Wala ta'manul mafsadah, dan kalau sudah bercampur, wala ta'manul mafsadah, maka tidak lagi terjaga adanya kerusakan. Fidzalika, dalam hal itu. Waqad tahaq, nih khasnya ya Imam Taqiyuddin Alisnya, khasnya kan begitu, dia model FPI gitu kan. Pokoknya gas terus kalau ada maksiatan gitu. Model begitu. Waqad tahaqqaqatil an, dan itu sudah nyata terjadi al-mafasid, kerusakan yang banyak. La siyama, artinya gara-gara perempuan dibolehin aja asal keluar begitu, padahal kalau sudah keluar bercampur dengan laki-laki tidak terjaga itu kerusakan. Wa qad tahaqqaqa, dan sudah nyata terjadi al-ana, sekarang ketika beliau menulis kitab ini, bahwa banyaknya kerusakan. La siyama, apalagi fi mawadhi' ziyarah, di tempat-tempat ziarah, ke Baitul Maqdis, seperti Baitul Maqdis. Iya, benar juga ya, di tempat ziarah kalau di Indonesia itu makam wali-wali Songo, nah itu kan terjadi. Ya itu tadi ya, tapi kan urf kita menilainya sesuatu yang wajar, masih normal karena ada batasan laki dan perempuan gitu ya. Tapi mungkin budayanya orang timur sono gitu ya, bukan orang timur kita gitu ya. Itu kan emang agak nurut kalau kita coba di Masjidil Haram, yang longkolongkain orang sholat itu kan nggak ada orang Indonesia. Orang Indonesia ditunjuk sekali sama askar, suruh diem-diem, duduk-duduk gitu. Yang bengal gitu kan orang belah sono. Orang belah sono kan main loncat aja kan begitu. Iya kan? Di hotel juga kagak adab. Iya, kalau yang pernah umroh, pernah haji kan ngerasain tuh. Orang India, orang Bangladesh, orang Pakistan. Negara yang kelasnya sama kayak kita, tapi budaya kerapihannya jauh begitu dibanding Indonesia. Gitu. Nah, mungkin ini maksudnya dihadapi oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni. Fi mawadi'i ziyarah seperti Baitul Maqdis, syarrafallahu. Semoga Allah memuliakan Baitul Maqdis wa ghairahu. Wa ghairihi atau selain Baitul Maqdis. Fadladhi yajibul qad'u bihi, maka yang harus disepakati, al-qad' yang harus dipatenkan, man'uhunna, yaitu melarang perempuan fi hadzal zamanil fasib, di zaman yang rusak ini, li'adla yuttakhad asyraful biqa'i mawadi al-fasad. Wah, ini kalimatnya cakep nih. Gitu. Iya, kalimatnya cakep nih. Sob yang udah nyempil masih nyesek, masih nyempil juga ya udah sesek. Kenapa harus dilarang itu wanita keluar di zaman sekarang? Li'adla, maksudnya untuk hal-hal seperti tempat ziarah. Li'adla yuttakhad, agar tidak dijadikan asyraful biqa'i, tempat yang mulia seperti makam para aulia, makam salihin, Baitul Maqdis, masjid-masjid mulia, agar tidak dijadikan tempat mulia tersebut mawadi al-fasad, sebagai tempat kerusakan karena bercampurnya laki dan perempuan. Jadi itu sebab, intinya sebab alasan utamanya bahwa hadisnya melarang itu, artinya hadisnya mengecualikan perempuan enggak wajib Jumatan. Kemudian ditambahkan oleh Imam Taqiyuddin dari sini karena ini sebabnya 1 2 dan seterusnya. Wa hadza asy-syaikhu bisihah. Kemudian Syekh Abi Suja mengecualikan dengan kesehatan, anil maradi, dari orang yang sakit. Wala tajibul Jum'atu, maka tidak wajib salat Jumat ala maridin, untuk orang yang apa namanya sakit. Wa min wa man fi ma'nahu, atau orang yang punya makna sama seperti orang yang sakit. Siapa? Kalju'i, orang yang kelaparan. Karena lapar kakinya bergetar kan itu, enggak bisa ngelangkah. Wal atas, atau orang yang keausan. Wal ari, ari itu orang yang ari itu apa, kembung. Yang satu kekurangan makan, yang ini kebanyakan minum, al ari. Wal khauf, ari itu ya, saya lupa nih, ari artinya itu. Ada gak arti lain? Wal khauf, dan orang yang sedang dalam ketakutan, minaz zalamah, dari orang zalim, mu'atba'uhim, dan segala pengikutnya. Qatalahumullah, semoga Allah memusnahkan mereka, ma'afsadahumus syariah, dari apa yang sudah mereka rusak dari syariat ini. Jadi al khauf minaz zalamah, dari orang zalim. Dia diintilin sama debt collector, diancam. Ya dia sendiri sih, nah pengutang gitu ya. Maksudnya udah kelewatan. Kalau Jumatan, ari lapar ya, kosong perut gitu. Iya berarti sama maknanya. Dia kalau ke Jumatan kelihatan sama debt collector, wah gitu. Ini bakal di apa-apain. Nah maka dia bersembunyi dari debt collector. Apa debt collector sih? Orang zalim lah pokoknya begitu. Orang zalim. Wa hujjatu adamil wujubi 'alal marid, dan dalil tentang ketidakwajiban bagi orang yang sakit, al haditsus sabiq, yaitu hadis yang telah lalu. Ah iya ada PKI. Lupa nyontain PKI gitu. Lagi ingat Mira soalnya, lupa nyontain PKI. Di masjid ada PKI nungguin gitu. Kalau kita ke situ ketahuan kita bukan PKI, wah kita ditebas ini pala gitu. Ada yang enggak Jumatan di rumah. Dalil wa tidak wajibnya orang yang sakit, hadis yang telah lalu. Wal baqi, dan yang lainnya, maksudnya dalil lainnya, bil qiyasi alaihi, yaitu dengan mengkiaskan kepada orang yang sakit. Tadi kan disebutin bukan cuma orang sakit, kelaparan, orang perut kosong, orang keausan, orang ketakutan, itu bil qiyasi, dalilnya dengan kias. Dianalogikan dengan orang yang sakit. Wa fi ma'nal marid, dan juga yang termasuk dalam kategori orang sakit man bihi ishal, orang yang punya ishal. Ishal itu diare. Man bihi ishal, diare itu mencret. Enggak bisa ketahan, keluar mulu. Wala yaqdir ala dhabti nafsihi, dan dia tidak mampu untuk menahan dirinya, menjaga dirinya. Wa yukhsha tarwisul masjid, dan dikhawatirkan orang kayak gini bakal ngotorin masjid. Bukan cuma masjid nih, sejadah orang, baju orang juga bakal terkotor. Dia jalan berecetan mana-mana. Wa dukhuluhul masjid, dan masuknya orang yang diare. Ini diare akut berarti ya. Atau diare emang zaman dulu kan gak terpelajar seperti sekarang. Dalam arti kita kan sudah dapat ilmu tentang diare. Bagaimana mensiasatinya. Kalau ini begitu, kita, ilmu kita udah berkembang nih, dokter-dokter. Kita ngajarin. Mungkin dulu karena belum seterkembang sekarang begitu ya. Orang diare itu ya begitu, berecetan mana-mana gitu. Wadukhuluhul masjid, dan masuknya orang yang diare ke dalam masjid. Walhalatu hadhi, dalam keadaan seperti ini haramun, hukumnya haram. Sorrahab, kalau emang benar bakal berecetan. Kalau emang benar dia enggak bisa nahan, bakal berak di masjid, itu jadi haram. Sorrahabihir Rafi, ini yang disahrehkan, yang dieksplisitkan oleh Imam Ar-Rafi dalam kitabnya Asyarhul Kabir fi kitab Syahadah, dalam bab Syahadah. Waqad sarrahal mutawalli, Syekh Al-Mutawalli, ini At-Tatimah ya, dalam kitab Tatimah bi suqutil jum'ati, bahwa orang yang diare tidak suqutil jum'ati anhu, gugur kewajiban Jumat bagi orang yang seperti ini. Syia alal mayyiti, kalaupun seandainya dia takut alal mayyiti, khawatir tentang keadaan mayit, al-infijar, akan pecah perutnya karena mungkin suasana cuacanya panas begitu ya, si penyakit si mayit dari hidupnya punya riwayat penyakit lambung atau pokoknya yang membuat perutnya buncit. Kalau mayit khawatir pecah ini perutnya, au taghayyuruhu, atau dikhawatirkan berubah bentuknya, nah, jadi kemerahan atau jadi kekuningan atau jadi beku, karena udhron, ini juga jadi udhur fitar kil jum'at. Kan emang gak sholat jum'at. Gitu. Siapa nih yang gak sholat jum'at? Yaitu orang yang ngurusinnya. Gitu. Dia bertanggung jawab atas tazhijil mayit. Dan mayitnya ini punya penyakit begini-begini. Ini kalau kita tunda, nanti bakal pecah nih perutnya. Atau kalau kita tunda jadi beku. Maka dia yang ngurusin jenazah itu, dia boleh meninggalkan Jumat. Dia boleh ninggalin Jumat untuk ngurusin mayit. Karena udhran itu juga termasuk udhur fitar kil Jumati, untuk meninggalkan sholat Jumat. Fal yubadir ila tajhiz, maka dia harus bersegera untuk tajhizihi wa dafnih. Tajhizihi, menyiapkan jenazah. Dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan, kemudian wa dafnih, dan juga menguburkan. Wa qad sarraha bidhalika, dan itu telah dieksplisitkan oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam, wahia mas'alatun hasanah, ini adalah masalah yang baik, masalah yang baik untuk dipelajari. Wa qawluhu al-istithana, pernyataan Syekh Abi Suja al-istithan, yaitu orang yang mukim di situ, asli orang lokal begitu, ihtaraza bihi an ghairil mustautin, dikecualikan dari istitan ini, yaitu dikecualikan orang yang tidak mustautin. Itu yang tadi kita singgung ya, istilahnya mustautin. Padahal Imam Nawawi istilahnya cuma mukim doang. Kalau mukim semua kita masuk, bahkan orang Bekasi yang nyampe Kuningan buat kerja itu juga mukim, karena dia bukan musafir. Tapi kalau mustautin itu adalah orang yang apa? Dia tinggal di situ, orang lokal situ. Kalau orang Bekasi kemudian kerja ke Kuningan, di Kuningan tuh dia bukan mustautin. Kan ya, dia bukan mustautin, tapi dia mukim. Begitu. Imam Nahai juga nyebutnya mustautin. Memang ini jadi perdebatan ya, di kalangan ulama pesantren juga diperdebatkan. Mustautin apa mukim? Karena kalau mustautin ya orang Bekasi yang kerja di Jakarta tuh kagak wajib Jumatan, dia bukan mustautin. Kan begitu, karena dia tidak tinggal di kampungnya, kan itu bukan kampung. Karena mustautin itu tinggal di kampung. Maka tidak ada dikecualikan bagi orang yang tidak mustautin kal musafir, seperti orang musafir wa nahwi, atau sejenisnya. Ya kan, ya sejenisnya itu yang jadi perdebatan, sejenisnya goer mustautin itu siapa? Kan iya domisili gitu. Dia orang kelurahan batu ampar. Ya kalau dia keluar dari batu ampar, dia bukan orang mustautin lagi. Tinggalnya di situ. Hidupnya di situ, di batu ampar. Keluar dari batu ampar, dia bukan mustautin. Afif, ente orang kelurahan Menteng Dalam ya. Keluar Menteng Dalam, udah bukan mustautin lagi. Maka yang dikatakan kal musafiri wa nahwi, seperti orang musafir wa nahwihi dan sejenisnya. Nah, sejenisnya itu sih. Ya, begitu. Fala jum'ata 'alaihim, maka dia tidak ada jumat bagi, artinya tidak salat jumat. Kal muqimi, sebagaimana orang mukim fi maudhi'in la yasma'un nida, sebagaimana juga tidak wajib jumat orang yang mukim di tempat la yasma'un nida, yang tidak mendengarkan azan. Minal maudhi'i alladhi tuqamu fihi al-jum'ah, dari tempat yang didirikan salat jumat. Karena saking mungkin, saking minimnya, minoritasnya, atau saking jauhnya gitu, dia tinggal di tempat yang mayoritas non muslim. Kalau mau jumatan kudu jalan sekian puluh kilometer begitu. Iya, dua tiga pancor. Idlam yunqal anhu, karena memang tidak pernah teriwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat Jumat, Nabi Muhammad salat Jumat di safar, di dalam perjalanan. Waqad ruwiya, dan telah diriwayatkan, la jum'ata 'ala musafirin, bahwa tidak wajib salat Jumat untuk orang musafir, illa annahu marfu, hanya saja hadis ini tidak sampai, hadis ini marfu, artinya kesampaiannya kepada Nabi Muhammad masih diperdebatkan. Imam Al-Baihaqi mengatakan ini hadisnya marfu. Qala Al-Baihaqi, sedangkan Imam Al-Baihaqi mengatakan wasahihu, sedangkan yang sahih hadis ini waqfu, hadis ini mauquf ala Ibnu Umar, mauquf sampai Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang tentang syarat sahnya salat Jumat. Tentang istauton apa iqamah memang jadi perdebatan, tapi pendapat yang lebih bijak kita mengikuti pendapat Imam Nawawi yang tidak menyebut mustautin. Kalau konon hanya menyebut mustautin, akhirnya banyak kewajiban Jumat yang gugur, tapi dia bukan musafir. Kan begitu, itu kan akhirnya memberikan legalitas untuk tidak Jumatan bagi orang Bekasi. Kenapa orang Bekasi doang yang disebut? Normal kan begitu, biasanya kan begitu. Orang apa namanya, dia sih aslinya orang Jakarta gitu. Kemudian kerja punya duit, mau beli rumah di Jakarta udah pada habis. Yang kalau ada mahal, yang ada di Bekasi. Ya, jadilah dia orang Bekasi kan. Balik Senin sampai Jumat, dia kerja di sini. Kemudian ya seperti itulah. Jadi emang al-iqamah, yang penting dia bukan musafir. Yang penting bukan musafir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjut di episode yang akan datang hari Rabu. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk tetap bisa mengkaji ilmu-ilmu agama. Saya mohon untuk dikoreksi bagi para asatid, teman-teman sarjana muslim, bagi para guru, pak kiai, tokoh masyarakat, ajengan yang mengikuti kajian ini baik secara live atau juga secara rekamannya. Sebagaimana saya sudah juga mendapatkan banyak koreksian dari teman-teman yang sudah mengikuti sebelumnya. Mohon untuk dikoreksi baik dari bacaan yang salah, penerjemahan atau penjelasan yang keliru. Saya undur diri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.